Sekarang kita membahas sahabat, sahabat-sahabat Nabi. Karena kita membahas masalah jamaah dan imamah. Di awal kita bahas siapa yang dimaksud dengan jamaah. Jawabannya adalah jamaah para sahabat. Sahabat ialah jamaah orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Jamaah ia adalah sahabat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sahabat? Siapakah itu sahabat? Sahabat. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat adalah man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Bertemu bisa berarti melihat dengan mata, bertemu bisa berarti mendengar ucapannya langsung walaupun dia buta. Karena ada sebagian sahabat yang buta. Dia tidak pernah melihat mungkin Nabi Muhammad, tapi dia mendengar ucapan-ucapan beliau. Ya bertemu namanya. Jadi bertemu tidak sekedar harus melihat. Kadang dia bersami-sami cuma tidak bisa melihat. Man laqiyan Nabi. Mu'minun bihi. Satu, yang pertama syaratnya bertemu Nabi Muhammad. Yang kedua syaratnya mu'minun, beriman, bukan munafik. Paham ya? Beriman. Beriman di masa hidupnya dia beriman dengan Nabi Muhammad. Wa mata 'alal Islam. Yang ketiga syaratnya, dan mati tetap di atas Islam, keimanan. Namun Abu Talib dia beriman tapi secara hati dan secara perbuatan cuma dan mengucapkan dengan lisan, kan apa, mengucapkan la ilaha illallah. Kalau munafik berimannya secara lisan dengan secara perbuatan, ikut berjihad, ikut sholat. Kalau munafik ikut jihad, ikut sholat, tapi di dalam hatinya membenci Islam. Makanya iman kemarin adalah gabungan antara keyakinan dalam hati, ucapan lisan, kemudian kita buktikan dengan perbuatan kita. Kira iman. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan beriman, kemudian wafat pun di atas keimanan. Ini syarat sebagai seorang sahabat. Nah, sekarang kita khusus membahas sahabat, dan sahabat ialah yang kita maksud dengan jamaah, jamaah Islam. Secara pemikiran, dan orang-orang yang mengikuti sahabat, sekarang kan kita yang bisa mengikuti fisiknya sahabat, berarti mengikuti prinsip beragamanya para sahabat. Orang-orang yang mengikuti prinsip beragamanya para sahabat ia disebut dengan jamaah. Nama lain dari jamaah adalah salafi, nama lainnya adalah firqatun najiyah. Kemarin kan yang sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, al-yawma akmaltu ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Nah, sahabat, seluruh para sahabatnya orang-orang yang adil. Seluruh para sahabat orang-orang yang adil. Apa arti adil? Arti adilnya orang-orang yang diterima. Orang-orang yang diterima periwayatannya. Dalam hadis ada namanya istilah periwayatan hadis. Dari sipulan, dari sipulan, dari sipulan, dari sipulan, dari sahabat. Ini namanya meriwayatkan hadis. Nah, seluruh sahabat, tatkala disebutkan namanya, maka tidak perlu diperiksa orang itu adil ke, orang itu pembulak ke, orang itu pendusta ke, orang itu pelupa ke, tidak perlu diperiksa. Kalau dia sahabat, pasti diterima. Pasti dia sitoh, pasti dia daan pembulak, pasti daan pendusta. Ini untuk sahabat. Adapun orang-orang setelah para sahabat, zaman setelahnya, ya ulama-ulama memeriksa lagi. Oh, sebulan itu pemula, sebulan itu pelupa, sebulan itu lama hafalannya, dan sebulan itu kuat hafalannya. Ini untuk orang-orang selain sahabat. Kalau sahabat seluruhnya orang-orang ya jujur. Seluruh para sahabat orang-orang yang adil, meriwayatkan hadisnya diterima seluruhnya. Seluruh sahabat ya adil, riwayat yang datang dari sahabat langsung kita terima. Dan tidak perlu diperiksa pribadi sahabat, pasti adil. Paham? Ada pun orang-orang yang setelah para sahabat, dia diperiksa ulama, memeriksa, ditulis dalam kitab-kitab, perawi-perawi, hadis perawi, orang yang membawakan hadis. Oh, si Pulan itu namanya itu, bapaknya itu, tinggalnya di situ, dia itu pelupa. Udah hadisnya lama. Oh, dia itu suah berdusta. Oh, hadisnya lama. Atau kadang-kadang hadisnya jadi palsu. Karena suah berdusta atas Nabi, Nabi Muhammad atau atas nama Islam. Semua ya. Satu-satu rantai perawi diperiksa. Nah, kemarin kita bahas para nabi dan rasul adalah manusia kan? Nabi dan rasul kita bahas awal-awal adalah manusia. Ingat tidak? Nabi dan rasul manusia bukan? Nah, manusia yang terbaik di alam semesta adalah nabi dan rasul. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada nabi dan rasul. Kalau ada orang yang meyakini ada manusia yang lebih utama dari nabi dan rasul, derajatnya lebih tinggi, dia kafir dalam agama. Paham? Kalau ada dia mengaku aku tuh wali, derajatku lebih tinggi dari nabi karena aku dapat ilmu langsung dari Allah dengan zikir-zikir yang macam-macam ya. Sehingga dapat ilham langsung dari Allah, katanya kan aku lebih tinggi daripada nabi. Karena nabi ya dapatnya dari malaikat Jibril pakai perantara. Kalau kami dapatnya langsung katanya. Dia kita sebut dengan ilmu laduni. Kita bahas kemarin. Intinya seluruh manusia yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya adalah nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul termasuk manusia bukan malaikat. Nabi dan rasul makan juga. Tidur juga. Kemudian jangan kita yakini nabi dan rasul ya malaikat. Karena nabi dan rasul ya manusia sama dengan kita. Makanya nabi dan rasul ya beribadah juga dengan Allah, bukan diibadahi. Makanya kalau kita beribadah berdoa kepada nabi dan rasul ya kufur, syirik dalam agama. Nah, di bawah nabi dan rasul derajat manusia yang paling tinggi para sahabat. Paham? Manusia banyak jenisnya. Nah, derajat yang paling tinggi sekali adalah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul bertingkat-tingkat. Nabi dan rasul yang paling tinggi derajatnya adalah ulul azmi minar rusuli. Rasul ulul azmi. Musa, Isa, Muhammad. Hah? Ada berapa itu ulul azmi? Lupa. Nah, rasul yang paling utama adalah ulul azmi. Dari ulul azmi yang paling tinggi derajatnya Nabi Muhammad. Paham ke? Jadi manusia, seluruh manusia yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang paling utama adalah ulul azmi. Ulul azmi yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad termasuk rasul ulul azmi. Tapi dia yang paling mulia dari seluruh rasul ulul. Nah, di bawah nabi dan rasul ada yang manusia yang terbaik namanya para sahabat. Paham? Jadi siapa yang manusia yang paling baik di muka bumi? Jawabannya para sahabat. Seluruh para sahabat yang dijamin surga seluruhnya. Dalilnya adalah as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang terdahulu muhajirin dan ansar, Allah yang mengadakan muhajirin dan ansar berarti sahabat. Sahabat Nabi dua, muhajirin orang-orang yang hijrah di Mekah ke Madinah, ansar orang-orang yang menolong, ansarnya penolong, menolong orang-orang muhajirin yang berhijrah, diberi tempat tinggal, diberi pekerjaan, bahkan diberikan istrinya oleh orang-orang ansar. Jadi sahabat Nabi dua golongan, muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat seluruhnya dengan baik, mengikuti agama dan prinsip beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum waradwan. Allah ridho kepada mereka seluruhnya dan mereka ridho kepada Allah. Itu jaminan surga bagi para sahabat. Paham? Itu poin yang kedua. Yang pertama tadi seluruh para sahabat ya adil, riwayat yang diterima. Yang kedua, manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul adalah seluruh para sahabat, dan seluruh para sahabat dijamin surga. Nah, kemudian dari seluruh para sahabat, ia derajat dan tingkatannya berbeda-beda. Sama dengan nabi dan rasul, derajat tingkatan kedudukannya berbeda-beda kan? Nah, sahabat derajat dan tingkatannya berbeda-beda, tapi di seluruhnya sama masuk surga. Seluruhnya adalah manusia yang paling mulia setelah nabi dan rasul. Nah, tingkatan sahabat yang paling mulia siapa? Satu, yang paling mulia Abu Bakar. Di bawahnya Umar, di bawahnya Utsman, di bawahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, di bawahnya lagi ada namanya Asrah Mubasyirin bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin surga, yang abang tuh ada bukunya kan. Nah, barulah nanti ada sahabat sahabat yang berperang di dalam perang Badar, ada sahabat yang ikut berperang perang Uhud, ada sahabat yang baiat kepada nabi. Ya, ini derajatnya masing-masing, tapi seluruh para sahabat masuk surga, dan seluruh para sahabat manusia yang paling mulia di bawah nabi dan rasul. Cuman siapa sahabat yang paling mulia? Jawabannya Abu Bakar. Di bawahnya siapa? Umar. Di bawahnya Utsman. Di bawahnya Ali. Barulah setelahnya Asrah Mubasyirin bil Jannah. Berarti 6 orang sisanya. Sahabat yang dijamin surga 10 orang. 4 orang dari Khulafa'ur Rasyidin namanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Namanya Khulafa'ur Rasyidin. Para khalifah setelah Nabi Muhammad. Sisanya 6 orang melengkapi 10. Nah, 10 orang inilah jadi disebut dengan Mubasyirin bil Jannah. 10 orang yang mendapatkan kabar gembira surga sebelum dia wafat sudah disebutkan oleh Rasul. Abu Bakar jannah, Umar di jannah surga, Utsman di surga, Ali di surga, Ubaidah bin Jarrah di surga, Sa'd bin Waqqas di surga, disebutkan nama-namanya langsung disebutkan sebelum wafat. Tapi ada enggak orang sahabat mengatakan aku adalah habaib, kalian tenang aja, nanti kalian tuh masuk surga, tenang aja, tenang. Bayar enggak sekarang? Ada enggak sahabat yang ngomong gitu? Ada disebut masuk surga jelas-jelas oleh Nabi Muhammad, tapi semakin takut. Umar ketakutan kalau namanya disebut orang-orang yang munafik. Umar kalau dia sholat, tangisannya terdengar sampai sab yang paling belakang. Tidak ada para sahabat yang banggakan diri, padahal sudah jelas-jelas dijamin surga. Makanya orang-orang yang tertipu sekarang dengan namanya habaib, dengan namanya keturunan Ahlul Bait, orang-orang yang tertipu, agamanya tidak pernah belajar dengan betul. Jelas sih? Nah, berarti derajat sahabatnya bertingkat-tingkat, cuman sahabat yang paling utama adalah 4 khalifah yang agung. Nah, kemudian kewajiban kita sebagai seorang yang beriman adalah kita meyakini bahwasanya para sahabat adalah manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Ini kewajiban kita yang pertama. Tidak ada manusia yang terbaik siapapun di muka bumi kecuali para sahabat. Sebanyak apapun amalnya, ada khalifah yang paling adil setelah zaman para sahabat namanya khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang menjabat selama 2 tahun. Ketika dia menjabat, tersebar keadilan di seluruh muka bumi. Antara binatang buas, singa misalnya dengan rusa, bisa main bareng. Saking adilnya, dia bukan dongeng. Ada buku-bukunya dijual, Umar bin Abdul Aziz namanya. Umar bin Abdul Aziz adalah cucu keturunan dari Umar bin Al-Khattab. Nah, tapi Umar bin Abdul Aziz, dia lahir, tapi setelah masanya para sahabat. Dia memerintah menjabat 2 tahun lama. Ketika dia menjabat, keadilan di seluruh muka bumi tersebar. Bahkan binatang buasnya tidak pernah memangsa, ular tidak pernah memangsa. Saking damainya hidupnya. Berarti amalnya begitu besar kan? Cuman ditanya, seorang ulama ditanya, apa pendapatmu antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang bertemu dengan Nabi. Umar bin Abdul Aziz, khalifah raja besar di seluruh dunia saat itu. Apa jawabannya? Utamaan apapun yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz tidak bisa membandingkan satu debu yang nempel di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan tatkala dia berperang bersama Nabi Muhammad. Debu, satu debu ya. sudah bisa menyaingi seluruh amal Umar bin Abdul Aziz dengan sahabat. Jadi debu di medan jihad para sahabat ini nilainya jauh lebih besar dari seluruh amal manusia di muka bumi. Jadi jangan kita pernah berkeyakinan bahwasanya sebanyak apapun amal kita bisa menandingi para sahabat, tidak bisa. Nabi Muhammad mengatakan la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian berani-berani mencela para sahabat, kata Nabi Muhammad. La anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim walau nasifah. Jangan kalian cela para sahabatku, jangan berani-berani kalian mencela, menjelek-jelekan, menyebut kejelekan para sahabat. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud, gunung Uhud itu puluhan kilometer, gunung Gajah berapi. Gunung Uhud puluhan kilometer dengan tinggi-tinggi, dengan besar-besar. Seandainya kalian berinfak seluruh gunung Uhud, kalian tidak akan bisa menyaingi cuma setengah mud dari infaknya para sahabat. Setengah mud dibanding satu gunung. Tidak bisa kita membandingkan dengan amal para sahabat. Apa yang membedakan? Sholat para sahabat tidak sebanyak kita. Yang membedakan adalah keyakinan, keyakinan para sahabat. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad dengan semua konsekuensi yang didapatkan. Disiksa, dibunuh, meninggalkan harta benda. Kan hijrah dari Mekah ke Madinah kan bawa selai pakaian. Meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, siap-siap untuk berperang dan dibunuh. Imannya yang membedakan dengan kita. Jadi suatu yang jelas, kenapa kita mengatakan manusia yang paling baik dan paling utama setelah Nabi dan Rasul adalah para sahabat. Itu untuk menunjukkan kepada kita, kita mengajar anak-anak, mengajar harus memberikan teladan kepada para sahabat, bukan kepada artis, bukan kepada pemain bola. Dikenalkan siapa para sahabat, Nabi, ajar sahabat. Nah, kemudian kewajiban yang kedua setelah kita mengakui sahabat adalah manusia yang paling baik setelah Nabi dan Rasul, yang kedua adalah kita mencintai para sahabat. Harus mencintai para sahabat, dan ini membantah agamanya orang Khawarij dan agamanya orang-orang Syiah. Orang Khawarij pernah mengkafirkan para sahabat di zaman Ali bin Abi Thalib. Sahabat dikafirkan sama orang-orang Khawarij. Orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali beberapa orang aja. Jelas, kewajiban kita sebagai muslim wajib mencintai para sahabat, wajib seluruh para sahabat, siapapun dia para sahabat. Kalau kita tahu dia para sahabat, kita wajib mencintai para sahabat. Kenapa? Karena mencintai para sahabat adalah keimanan. Dan membenci para sahabat, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat seperti agamanya orang-orang Syiah, kekufuran. Jadi kalau orang sudah membenci sahabat, dia kufur dalam agama. Nah, sekarang di Jakarta banyak simbol-simbol dengan bungkus bahwasanya mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarga Ali bin Abi Thalib, tapi Umar dikafirkan, Abu Bakar dikafirkan, Utsman dikafirkan, seluruh sahabat yang lain dikafirkan. Bagaimana caranya? Dan sebut terang-terang Abu Bakar kafir, dan Syiah di Indonesia dan terang-terangan seperti ini. Syiah Indonesia sebutkan, oh, Abu Bakar pernah berbuat kesalahan ini, Umar pernah berbuat kesalahan ini, Muawiyah pernah berbuat kesalahan ini, pernah perang di antara mereka. Kan pernah terjadi perang antara Muawiyah dengan Utsman, kan, yang dibuka aib. Nah, setelah yang kedua kita wajib mencintai para sahabat, yang ketiga keyakinan kita dengan para sahabat, kita wajib menahan diri untuk membicarakan aib dan peperangan di antara para sahabat. Para sahabat pernah berperang enggak? Pernah. Sahabat Utsman, sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah pernah berperang. Pasukan antara pasukan berperang. Iya, namanya sajarah bainahum, peperangan di antara mereka. Kewajiban kita apa? Menutup mulut kita untuk membicarakan peperangan dan aib para sahabat. Kenapa? Karena aib dan kesalahan para sahabat ya hilang dengan lautan amal mereka yang begitu besar. Jadi tugas kita cuma menyebutkan kebaikan para sahabat, mencintai para sahabat, dan menutup aib dan kekurangan yang ada pada para sahabat. Haram bagi kita menyebutkan kekurangan dari para sahabat. Nah, kita sebutkan tadi, mencintai para sahabat adalah keimanan dan membenci, memusuhi, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat, seluruh sahabat tanpa terkecuali adalah kekufuran dan kemunafikan. Makanya Rasul mengatakan hubbul ansari minal iman wa bughdul ansari minan nifaq. Cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Ansar dan yang lain adalah keimanan, dan benci kepada sahabat adalah kemunafikan. Sudah kayak paham kek? Nah, jadi harus beli buku sahabat, lihat siapa-siapa namanya sahabat Nabi, kemudian kita ajarkan pada keluarga kita tentang para sahabat. Lebih-lebih lagi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abang punya bukunya itu, tapi tidak pernah dibaca. Ini 10 sahabat dijamin surga itu cukup 10, nanti akan ditambah dengan sahabat-sahabat yang lain. Tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.